fahtajna ila ifradihim bidzikr. Perhatikan halaman 183, Imam Ibnul Jauzi berkata, para sufi, orang-orang sufi yang termasuk golongan orang-orang yang zuhud. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Karena bahasan sebelumnya berkaitan dengan talbis iblis terhadap ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud, maka sebagai pembuka bahasan sufiyah ini dimasukkan dulu bahwasanya sufiyah, orang-orang sufi itu bagian dari orang-orang yang zuhud. Dan kita akan bahas nanti awal niat mereka adalah sangat baik untuk memiliki akhlak yang mulia dan terhindar dari akhlak yang buruk. Tapi iblis bermain dengan mereka karena mereka merasa cukup dengan ilmu yang ada, akhirnya mereka beramal tanpa ilmu. Perhatikan, niatnya baik dari awal. Dibahas oleh beliau di sini. Karena kita tahu ya bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan, yakni satu perkara yang bisa memberatkan timbangan seorang kelak di akhirat adalah baiknya akhlaknya. Bahkan, orang yang paling dekat nanti tempatnya, majlisnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang-orang yang akhlaknya paling baik. Dia keutamaan luar biasa. Tapi ketika ia dijadikan pondasi lebih dulu, Anda berusaha mensucikan hati dan jiwa lebih dulu, tanpa kemudian ada pondasi yang kuat. Karena yang namanya, yakni tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, bahasannya adalah adab, akhlak. Adab dan akhlak jika disebutkan itu maknanya kurang lebih sama. Jika disebutkan secara terpisah maknanya kurang lebih sama. Tapi jika digandeng akhlak dan adab, maka akhlak lebih kepada perilaku individu. Adab bagaimana perilaku itu kemudian diinteraksikan kepada orang lain. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, itu penyempurna. Orang kemudian tidak sombong, orang kemudian jadi dermawan, orang kemudian berkata jujur, sama tetangga baik, bla bla bla. Itu penyempurna. Kalau itu Anda jadikan pondasi, maka salah. Layaknya sebuah rumah. Pondasi itu adalah akidah, rukun iman, keyakinan. Baru kemudian bangunannya adalah ibadah. Dan akhlak, bahasan tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, untuk istilah orang-orang yang adalah tasawuf, itu penyempurna. Gimana kalau misalnya penyempurnanya diletakkan sebagai pondasi? Enggak bisa. Nanti akidahnya akhirnya menyimpang. Nanti akhirnya ibadahnya menyimpang. Karena sudah merasa dirinya suci. Karena sudah bahkan kita akan bahas, atau beliau bahas di sini bahkan, di antara keyakinan orang-orang sufi ya, yakni prinsip atau akidah al-hulul wal ittihad. Bersatu, yakni bersatunya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba, al-ittihad, bersatu. Kalau al-hulul itu seperti titisan Allah Subhanahu wa taala menetes kepada seorang hamba. Akhirnya kemudian nanti tidak mengapa berbuat maksiat, tidak mengapa meninggalkan kewajiban karena sudah bersatu dengan Tuhan. Lihat, karena prinsipnya salah akhirnya enggak beribadah. Karena salah menaruh pondasi. Ini pahami sekali ya, tiga prinsip dasar ini. Akidah sebagai pondasi, bahasannya adalah rukun iman, dan tauhid itu bagian dari rukun iman yang pertama kepada Allah lebih mendalam. Agar kemudian ibadah seorang hanya dia persembahkan kepada Allah. Pondasi, asas. Baru kemudian ibadah. Yang pertama ini berkaitan dengan adab dan akhlak seseorang kepada Tuhan. Yang kedua berkaitan dengan adab dan akhlak seorang pada Nabi Muhammad. Dia ibadahnya sesuai tuntunan atau tidak. Bangunan rumahnya itu, yakni sesuai atau tidak. Pondasinya misalnya 4, yakni kali 6 meter, tak taunya kemudian bangunannya lebih daripada itu. Hancur pondasinya. Baru kemudian nanti perkara tazkiyatun nufus. Kita bahas kok perkara-perkara seperti ini. Tapi ia adalah bahasan yang terakhir. Di semua kitab hadis, bahasan pengsucian hati dan jiwa itu ada tapi di pojok. Semuanya di akhir. mempelajari kemudian bagaimana yakni kalau bahasa orang pengajian sekarang itu kajian-kajian manakib, keutamaan-keutamaan itu di akhir ada, dan yang pertama kali dibahas Nabi Muhammad, baru kemudian sahabat yang empat sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidun, baru kemudian sahabat yang enam sisanya dari total 10 sahabat yang dijanjikan surga, baru kemudian sahabat yang lain, baru kemudian kita bahas alim ulama tertentu, imam mazhab misalnya. Ada prioritas siapa yang kita bahas dulu sebagai panutan untuk menyempurnakan pengsucian hati dan jiwa ini. Nabi Muhammad itu orang paling bertakwa, itulah panutan. Bukan kemudian seperti sufiyah juga akan dibahas di sini, di mana memiliki tarekat-tarekat, cara-cara, bahasa kita manhaj, metode-metode beragama yang khusus dinisbatkan kepada penemunya, tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita baca dulu ya. Ibnu al-Jauzi rahimahullah berkata, para sufi termasuk golongan orang-orang zuhud. Walaupun nanti kita akan berikan perbedaan, kata beliau. Pada uraian sebelumnya, sudah kita sebutkan 4-5 pertemuan sepertinya, kami menerangkan tentang talbis iblis terhadap orang-orang zuhud. Sudah kita sebutkan begitu banyak. Hanya saja, para sufi bahasan kali ini berbeda dengan orang-orang zuhud dari segi sifat dan kondisinya. Ia bagian dari orang-orang yang zuhud, cuma nanti ada perbedaan-perbedaan yang mencolok. Dari cara beribadah, dari cara berpakaian, dan lain sebagainya. Mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dari orang lain. Akhirnya kalau misalnya dilihat dari segi pakaian, maka akhirnya orang-orang yang zuhud dari kalangan orang-orang sufi ya, bisa dimasukkan kategori mereka sedang memakai pakaian syuhrah, pakaian popularitas, pakaian kemasyhuran. Dengan memakainya Anda berbeda dari kaum muslimin yang lain. Ini diharamkan dalam Islam. Memakai pakaian syuhrah itu diharamkan dalam Islam. Makanya pakaian kita ya seperti ini, karena inilah pakaian standar kita kaum muslimin. Pakai peci, ada yang hitam, ada yang putih, baju koko, kemeja, no problem. Pakai celana, pakai sarung, inilah pakaian standar kita kaum muslimin. Begitu kemudian misalnya Anda tampil dengan pakaian tertentu, khusus untuk satu kelompok, khusus untuk satu agama, berbeda Anda jadinya dari orang lain. Datang ke sini karena bulan Desember, pakai peci Sinterklas. Nah, jadi lain kan? Allah Nabisa, itu sekedar jokes ya. Ingin mendekatkan pemahaman. Jangan sampai kita dulu, awal-awal ketika misalnya di Indonesia masuk gamis. Gamis ketika awal-awal masuk ke Indonesia. Bisa masuk kategori itu. Karena orang gak biasa memakainya. Sama juga kemudian dengan celana jeans. Ketika awal masuk, yang menggunakan itu tentunya berbeda dengan yang lain. Tapi begitu berjalannya waktu, tak taunya semuanya menggunakan, kayak jeans misalnya, atau ya celana seperti yang kita pakai sekarang misalnya, atau bahkan gamis, menjadi umum di kalangan kita. Maka ia sudah bukan menjadi pakaian syuhrah, karena semua menggunakannya. Walaupun Anda tidak pernah kan lihat saya pakai gamis, gak pernah. Karena perutnya sangat terlihat menjujulnya. Iya. Pernah saya pakai gamis, pernah ya. Waktu di Madinah pakai gamis terus. Menyesuaikan sana. Bahkan sekarang diwajibkan. Di Saudi Arabia sekarang pelajar diwajibkan pakai pakaian. Karena itu yani identitas Saudi Arabia. Dulu kita kuliah pakai sarung, baju koko, peci. Tapi biasa masing-masing dengan pakaian muslimnya dari negaranya masing-masing. Gak ada masalah. Sekarang diwajibkan pakai gamis. Di hari-hari tertentu kalau gak salah. Gak tiap hari juga. Wallahualam bisa. Mengganggu memang perut ini ya. Namun misalnya pakai gamis loh, tapi parut rata aja, aman aja bang. Menjujul ini jadi ngalih. Maka pusat kata tapi bagus ya loh. Menjujul parut tung jadi memai. Ya seperti itulah ya. Saya masih ada tapi rata-rata sudah kekecilan ya gamis ya. Anda gak perlu ngasih saya juga. Mungkin gak saya pakai. Gini-gini aja lah. Oke. Lanjut ikhwan. Kemudian mereka memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan diri mereka dari orang lain. Karena itulah kami perlu membahas mereka secara terpisah. Ya di sini bahasannya. Walaupun yakni bahasan awal ini mereka bagian dari orang-orang yang zuhud dulu. Tapi nanti mereka punya ciri tertentu yang membedakan mereka dari hanya orang zuhud biasa atau ahli ibadah biasa. Lanjut. Wa tasawwufu tariqatun kana ibtida'uha az-zuhdal kulli thumma tarakhasal muntasibuna ilaiha bis-sima'i war-raqsi famala ilaihim tullabul akhirati minal 'awam lima yudhhirunahu min at-tazahud wa mala ilaihim tullabud dunya lima yarawna 'indahum min ar-rahati wal-la'ib. Ini potretnya itu betul-betul kita lihat di zaman kita sekarang. Ingat ya, ini karangan tahun 900 berapa? Meninggal tahun berapa beliau? 600-an. 600-an ya. Artinya 900-an tahun yang lalu ya. Tapi subhanallah, yakni kurang lebih yakni sama hakikatnya sampai sekarang, walaupun tentunya ada bumbu-bumbu yang berbeda sedikit. Ada modifikasi sedikit. Perhatikan di paragraf yang kedua, tasawuf tidak lain adalah sebuah tarekat, jalan, cara, bahasa kita manhaj, cara beragama, yang awalnya ialah wujud sikap zuhud secara total, meninggalkan dunia, fokus hanya ibadah. Az-zuhdal kulli, kezuhudan secara menyeluruh, meninggalkan dunia. Ini versi mereka ya, tentunya ini definisi yang salah, sudah kita bahas. Meninggalkan dunia, fokus hanya beribadah. Fokus ibadah, padahal dia punya istri. Fokus ibadah, padahal dia punya anak. Lalu anak dan istri Anda tidak Anda nafkahi sebagaimana mestinya. Salah. Anda bukan Maryam. Yang kemudian setiap hari Anda dapatkan di mihrab Anda sembako gitu. Mbah sembahyang tentang ting. Wah lengkap gesen seminggu. Mbah tahajud pulang, mbah seminggu berikutnya ting. Lengkap pulang seminggu. Maka mereknya gonta ganti. Minyaknya kadang-kadang Sania, kadang-kadang Bimoli. Anda bukan Maryam. Yang kemudian dihadirkan makanan ting kayak gitu. Di mihrabnya, di tempat ibadahnya. Enggak, kita kerja. Iman kita enggak sampai level Maryam. Tingginya level iman Maryam pun tidak membuat dia bisa dan layak menjadi seorang nabi. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Sempurnanya perempuan seperti Maryam dan juga Asia. Maryam bintu Imran, Asia istrinya Fir'aun. Tidak membuat mereka layak jadi nabi dan rasul. Karena tidak memenuhi persyaratan di bab yang lain. Dan kita tidak seperti dia, jauh. Jauh sekali. Apalagi kemudian perempuan-perempuan zaman sekarang ingin mensejajarkan dirinya dengan Maryam. Jauh. Anda digosipin sedikit aja tentang aib Anda, udah. Ancur-ancuran tuh nangisnya tuh. Ini dituduh berzina. Dituduh berzina, melahirkan seorang anak tanpa suami. Padahal dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kita bisa bayangkan bagaimana, yakni fitnah itu menerpa. Amun sudah zaman wahini, mesti ada apinya. Hingga kenapa kemudian Anda misalnya difitnah, selain na'udzubillah misalnya betul-betul terjadi pada Anda satu maksiat, misalnya difitnah, mesti ada apinya, kita melakukannya. Melakukan keburukan, hingga kemudian asapnya nyebar. Kita atau Anda bukan Maryam, kita juga kaum muslimin jauh lagi dari sifat orang-orang yang bertakwa. Tapi kita berusaha. Kita selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian, aku ibadah aja. Anda kepala keluarga, ada istri yang harus Anda nafkahi. Ada anak yang harus Anda nafkahi. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini. Numpuk hutang. Salah. Orang yang bekerjalah kemudian ketika bekerja ada panggilan sholat, dia nomor satu. Itu yang lebih top. Bukan yang di masjid terus, no. Anda menjalankan aktivitas Anda bekerja, Anda berdagang, semua kegiatan di mana semua kita mencari nafkah, tapi kemudian di sela-selanya Anda bisa sholat duha. Ketika adzan berkumandang, bahkan sebelum adzan berkumandang zuhur, Anda sudah tutup toko dulu kemudian ke masjid. Itu yang dahsyat. Amun di masjid terus nyata ya, kada suatu tinggal di situ ujanya duduk ya, Pak. Dan ada orang-orang yang dia telantarkan. Ingat ya, jangan posisikan kita seperti Maryam. Jauh. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Tasawuf tidak lain sebuah tarekat yang awalnya ialah wujud sikap zuhud secara total. Ibadah full dan meninggalkan dunia. Selanjutnya, orang yang berkecimpung di dalamnya membolehkan mendengarkan nyanyian dan melakukan tarian. Ini sudah masuk nih. Yeah. Jadi dia zuhud total, putus dari dunia, ibadah saja mendekatkan diri pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi talbisnya kena dari awal. Orang yang berkecimpung di dalamnya membolehkan mendengarkan nyanyian dan melakukan tarian. Akhirnya menarik dong. Sehingga pencari-pencari akhirat dari kalangan orang awam pun tertarik pada mereka. Kenapa Pak di masjid terus? Kau aja kena. Ada aja seru-seruannya kena. Nyanyian ini nyanyi. Kau aja kita berjogetan kau. Santai ya. Menarik jadinya untuk orang-orang awam. Putus dari dunia. Total beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena kau aja kita berjogetan. Bisa nanti kita kemudian menari-nari, bahkan kita tahu ya tarian khususnya ya yang muter-muter itu. Ya, pecunya panjang, muter-muter. Subhanallah. Enggak pusing-pusing ya, luar biasa ya. Kita aja misalnya tunduk loh, kene loh. Kayak apa, Bang? Kene. Putar setumat, wah, terdadar tuh Bang kita. Wah, sampai sana jadi mata sapi ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jokesnya enggak bagus ya. Ya, enggak apa-apa. Selanjutnya, orang yang berkecimpung di dalamnya memperbolehkan mendengarkan nyanyian dan melakukan tarian. Sehingga pencari-pencari akhirat dari kalangan orang awam pun tertarik pada mereka. Kau aja beramian aja. Walaupun beribadah terus, kita kemudian putus dari urusan dunia. Kau aja beramian aja. Ini hawa nafsu, semua kita menyukainya. Ini basic. Yang seru-seru, yang asik-asik itu kita suka. Ada kelezatan padanya, tidak bisa dipungkiri. Ya, tidak bisa dipungkiri. Apalagi misalnya, ini sering ulun mengulangi. Sebagian pian yang dulunya, mudah-mudahan sudah Anda tinggalkan, gitaris. Mesti ada kelezatan yang Anda dapatkan. Apalagi pun sudah bisa main melodi. Beh, pian. Ada ingat tuh, Bang, sudah? Kadang-kadang kan kalau pian lihat tuh dulu ya, sekarang jangan diulang dulu-dulu. Kalau mereka lagi di tengah-tengah musik gitu ya, kemudian mereka main melodi, kan sampai terpijim-pijim. Kan ada kenikmatan. Tapi kalau Anda perhatikan juga, ini pemerhati musik ya. Terkadang terpijim-pijim, tapi terkadang menengadah ke langit. Bukti syukur ya. Menikmat benar. Ya? Iya. Ada nang terpijim, ya loh. Orang tuntung dahnya masih guring atau pijam orang tuh. Tapi ini fitrah manusia. Bahkan musisi pun melakukannya. Ketika merasakan sebuah nikmat, bersyukurnya kemana? Menengadah. Nah ya. Tuhan di mana-mana aja. Musisi aja tahu Tuhan di atas langit. Itu nanti jangan dipotong ya. Biarin begitu aja. Nanti digoreng lagi. Oke. Kita lanjutkan. Karena orang-orang yang biasa dikatakan sebagai pengikut paham sufi itu terlihat seakan benar-benar menampakkan kezuhudan. Para pencari dunia pun tertarik dengan sikap mereka. Karena mereka terlihat begitu santai dan terlihat suka bermain-main. Jamaah, agama kita ini sudah mudah. Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda beliau ketika melihat anak-anak dari Ethiopia sedang bermain. Mungkin zaman sekarang permainannya mungkin main futsal lah gitu ya, karena bermain ramai-ramai. Kata Nabi Muhammad SAW, il'abu ya ahla arfadah lita'lam yahud anna fi dinina fushah wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Hai anak-anak dari Ethiopia, bermainlah agar orang-orang Yahudi tahu dalam agama kita ini ada sendau gurau, ada santai, ada relax, enggak melulu ibadah. No, silahkan bermain. Anda biasa main futsal, bagus menjaga kesehatan. Sebagian main bulu tangkis. Sebagian olahraga yang lain, ada yang mungkin hobinya mancing. Ya, selama tentunya tidak membuat Anda abai akan perintah. Enggak usah dikena-kenain ya. Amun gimpang tatjar, enggak usah, jangan. Ini yang hukum basicnya mubah. Makin kesini, walaupun saya enggak tahu, tapi makin kesini, dari iklannya kita tahu bagaimana buruknya game. Iya kan? Ya. Tampilannya, pakaiannya. Enggak main kita, tapi dia tampil terus karena kita enggak ikut YouTube Premium. Keluar iklan game anu, umah. Hendak men-skip kada kawa. Ada sebagian iklan enggak bisa di-skip kan? Enggak ada menu skipnya. Jalan iklannya. Hendak headless tumat, anak nama ikuti nah ya pulang aja. Ya Allah. Silakan ya, Anda punya yakni hobi tertentu di antaranya misalnya olahraga, asal jangan membuat Anda abai dari yakni salat misalnya, nikmati, bahkan bagus untuk kesehatan Anda. Dalam agama kita itu ada fushah. Ada santai, ada sendau gurau, tapi enggak santai terus. Hingga kemudian nari pun enggak apa-apa. Hingga kemudian nyanyi-nyanyi pun enggak apa-apa. Dengan balutan, yakni pakaian orang yang beragama. Pokoknya selama ada sentuhan syar'inya, jadi enggak apa-apa. Foto free wedding, pre-wedding. Kada bejapaian juga ajar. Dia bukan mahram Anda. Dia belum jadi suami Anda, dia belum jadi istri Anda. Sebagian teman-teman yang dulunya fotografer tahu sekali kok bagaimana persiapan itu terjadi. Bagaimana kemaksiatan sebelum jeprat-jeprat itu terjadi. Belum jadi siapa-siapa. Yang penting pakaiannya pakai hijab full, laki-lakinya juga. Berjauhan, kada berjapaian, pre-wedding syar'i. Karena ada sentuhan syariatnya. Wallahu alam bisawab. Yang lain, pokoknya dihiasi. Karena kalau misalnya belak-belakan iblis kemudian menyimpangkan kita, kita pasti tolak kok. Bisikan dia kepada Nabi Adam, ini buah gak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau kamu makan, kamu jadi malaikat, itu aja. Tapi gak apa-apa ini buah, gak apa-apa. Menghiasi kebatilan. Gak akan kemudian iblis datang, nih kamu kalau makan, wah Tuhan murka. Gak akan gitu dia. Tapi dibaliknya oleh dia, tazinul batil, kebatilan dia hiasi. Itulah diantara kehebatan iblis. Dan selalu sukses. Apalagi sekarang itu apa-apa kemudian diberikan embel-embel syar'i. Akhirnya orang merasa tenang dengan perkara tersebut. Apapun itu bentuknya. Padahal hanya yakni tampilannya saja atau hanya bungkusnya saja. Padahal prakteknya sama aja. Allah yang bisa. Lanjut. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah, dan aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah, penuh dengan toleransi. Jadi main aja main, enggak apa-apa. Asal jangan berlebihan ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, kata beliau, fala budda min kashfi talbis iblis 'alaihim fi tariqatil qaum. Wala yankashifu dhalika illa bikashfi asli hadhihi at-tariqah wa furu'iha wa syarhi umuriha. Maka dari itu, kita harus menyingkap talbis iblis terhadap tarekat orang yang seperti ini. Dan mengungkap talbis itu hanya dapat dilakukan dengan mengungkap akar dan cabang tarekat. Makanya ulun ingat sekali nasihat Al-Ustaz Al-Fadil Firanda Ad-Dirjah Hafizullah Ta'ala. Kalau Anda, kata beliau, ingin membantah Syiah, bantah pondasinya. Syiah yang ada di kita adalah Syiah imamiyah. Syiah yang mengimani 12 imam. Itu pondasi sekali. Namanya saja sampai Syiah imamiyah. Anda ingin bantahnya, runtuhkan itu. Yang lain pasti akan, karena itu adalah pondasi. Pondasinya hancur, bangunannya hancur. Itulah yang diinginkan atau yang ulun fahami dari yang disampaikan Imam Al-Jauzi. Kalau Anda ingin membahas bagaimana penyimpangan orang-orang sufi, maka prinsipnya, pondasinya harus kita fahami. Baru kemudian nanti cabang-cabangnya ketahuan. Kemudian, kata beliau, qala al-musannif rahimahullah, sudah masuk atau hanya handphone seseorang? Sudah masuk? Belum ya? Ulang dulu ya. Maka itu, kita harus menyingkap talbis iblis, tipu daya iblis terhadap tarekat orang yang seperti ini. Dan mengungkap talbis itu hanya dapat dilakukan dengan mengungkap akar dan cabang tarekatnya. Jadi akar dulu, ntar cabangnya ketahuan. Serta menjelaskan apa saja persoalannya. Banyak karena ini inti dari karangan kitab ini. Banyak sekali bahasannya. Talbis dalam masalah toharah, talbis dalam masalah ini itu, semua disebutkan oleh beliau. Allah lah yang maha menuntun menuju kepada kebenaran al-muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الفلاح lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah kanat an-nisbatu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-iman wal Islam. Fa yuqal muslimun wa mu'minun. Thumma hadatha ismu zahidin wa 'abidin. ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيت الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغوث بن مر فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وسموا بالصوفية. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kanat nisbah, dulu penisbatan seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya kepada dua penisbatan, kepada keimanan dan keislaman, hingga kemudian seorang itu dipanggil dia muslim, dia mukmin. Kemudian hadatha ismu zahidin wa abidin, muncul istilah baru setelahnya dengan istilah orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah. Kemudian nasya aqwamun ta'allaku bizuhdi wa ta'abud. Kemudian muncullah sebagian orang, sebagian kaum, sebagian atau sekelompok orang yang mereka terikat dengan nama ini, yaitu kezuhudan dan ibadah. Fatakhallau 'anid dunya wa anqatu ila al-ibadah. Akhirnya mereka meninggalkan dunia dan fokus hanya beribadah. وَاتَّخَذُوا فِي ذَلِكَ طَرِيقَةً تَفَرَّدُوا بِهَا. Kemudian mereka membuat cara-cara tertentu yang mereka bersendirian dengannya. Enggak sama dengan orang lain cara ibadahnya. وَأَخْلَاقًا تَخَلَّقُوا بِهَا. Dan akhlak, perilaku-perilaku yang kemudian mereka yani tampil dengannya. Beda dengan orang lain. وَرَأَوْا أَنَّ أَوَّلَ مَنْ انْفَرَدَ بِهِ بِخِدْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِنْدَ بَيْتِ الْحَرَامِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صُوفَةٌ. Dan mereka ketika mereka menisbatkan diri atau menamakan diri dengan sufiyah, praktisinya secara individu namanya sufi, bahwasanya orang yang pertama kali yang melakukannya dengan berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, putus dari dunia, fokus kepada ibadah di Baitullahil Haram, itu seorang laki-laki yang bernama Sufah. Dan inilah penisbatan yang paling tepat. Tentunya habis ini atau pekan depan kita akan bahas penisbatannya kepada Sufanah, kepada Suf, kepada banyak hal penisbatannya. Dan semuanya salah. Yang paling tepat tuh penisbatannya tuh ke sini. Kepada seorang laki-laki yang kala itu praktek dia ninggalkan dunia dan hanya fokus pada ibadah, namanya sufah, dikenal dengan istilah sufah. Nama aslinya adalah Al-Ghawthu bin Mur. Fantasabu ilaih, akhirnya para pengikutnya menisbatkan diri mereka kepada orang ini. Padahal kita tahu ya tadi ya, disebutkan di sini, ittakhadhu fi dzalika tariqatan tafarradu biha. Mereka bikin cara-cara tertentu dalam ibadahnya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW sudah terangkan semuanya. Cara Anda tidak akan lebih baik daripada Nabi Muhammad. Gak akan lebih baik. Mau sampai kapanpun. Nabi Muhammad ajarkan 6 perkara dalam ibadah beliau untuk kita pelajari. 1. Sebab sebuah ibadah. 2. Jenis. 3. Jumlah atau hitungan. 4. Cara. 5. Waktu dan tempat. Nabi Muhammad sudah tentukan semua. Siapapun di antara kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, Nabi Muhammad sudah terangkan semua. Kata beliau SAW, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, kata beliau, "Ma min amalin yuqarribu ilal jannah illa qad amartukum bih, wa laysa min amalin yuqarribu ilal nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada Allah, kecuali aku pasti sudah perintahkan. Dan tidak ada satu amal pun yang akan mendekatkan kalian kepada neraka Allah, aku pasti sudah larang. Lengkap. Agama Islam itu sudah lengkap. Seseorang kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sudah ajarkan semua. Makanya kata Nabi Muhammad SAW ketika di Haji Wada, kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal SAW, hari di mana turun ayat terakhir berkaitan dengan hukum, yaitu Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya adalah hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku cukupkan untuk kalian nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Nabi Muhammad SAW, ala hal ballagtu kepada semua khalayak kaum muslimin kala itu di padang Arafah. Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Mereka semua menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul, engkau sudah sampaikan semua. Cara cebok aja Nabi Muhammad ajarkan. Perkara yang remeh temeh saja sudah Nabi Muhammad terangkan. Hal-hal yang sangat ringan Nabi Muhammad jelaskan. Tata cara bersin, tata cara pakai sendal Nabi Muhammad ajarkan coba. Kurang lengkap apa agama ini? Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza falyabda bis syimal faltakunil yumna awwaluhuma yunta'alu wa akhiruhuma yunza'u. Jika kalian pakai sendal, pakailah pertama kali dari yang kanan, dan jika kalian melepaskannya, maka lepaskanlah yang pertama kali yang kiri, jadikanlah yang kanan yang pertama dan yang terakhir. Pakai sendal Nabi Muhammad ajarkan. Bersin pun demikian. Kecilkan suaranya, tutupi mulutnya. Bukan wacem. 3 kilo kedengaran. Dia pakai toa. Bersinnya pakai toa. Ditahan-tahannya anak-anak bawahin tuh ambil mic lu. Wang, wang, wang. Kecilkan suaranya, tutupi mulutnya. Ya bersin-bersin manja lah ya. Iya, iya. Iya, bersin imut lah ya. Iya. Cuman enggak usah juga gemula ya, nanti yang lain samping kanan kiri pengen muntah. Biasa aja. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lengkap. Orang Yahudi sampai iri sebenarnya kepada kaum muslimin. Sampai tata cara istinja, tata cara yakni kita yakni bersuci dari buang air besar, buang air kecil, Nabi Muhammad ajarkan detail. Anda pelajari semuanya di bab thaharah. Kata Nabi Muhammad, bukankah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata kaum muslimin, iya ya Rasulullah. Kemudian beliau menunjuk, mengisyaratkan telunjuknya ke langit dan menengadah ke langit dan menunjuk kepada kaum muslimin. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikan. Mereka semua bersaksi, saya sudah sampaikan semua. Jadi enggak ada yang kurang. cara Anda mau bagaimanapun ingin mendekatkan diri kepada Allah enggak akan lebih bagus dibandingkan cara Nabi Muhammad yang sudah beliau ajarkan. Penisbatannya saja sudah kepada seorang tentunya jauh dibandingkan Nabi Muhammad. Anda nisbatkan cara ibadah Anda saja kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang mungkin orang terbaik selain Nabi Muhammad, salah kok. Mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kemudian kita menamakan diri kita ana Muhammadi, saya pengikut Nabi Muhammad? Enggak gitu juga. Nabi Muhammad berikan clue kepada apa kemudian kita menisbatkan diri kepada sunnah beliau, petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Sunnah di sini adalah berkaitan dengan huda Rasulullah, petunjuk Rasulullah dalam segala hal, perkataan, perbuatan, perkara zahir, perkara batin, ilmu, akidah, ibadah, semua. Jadi makna sunnah itu luas ya. Jangan lagi kemudian ada yakni nyinyir-nyinyir atau meme-meme yang menyebutkan tentang masjid wajib, ya, dakwah wajib, ya, kajian makruh. Enggak, sunnah di sini bukan istilah ahli fikih, bukan. Allahu a'lam bissawab. Oke, lanjut. Namanya adalah Al-Ghauts bin Murr. Akhirnya mereka menisbatkan diri kepadanya. Jadi beliau sudah berikan yakni ringkasan sebenarnya di awal. Karena setelah ini bahasannya bagaimana orang-orang sufi ya, mereka sendiri bingung menjelaskan penisbatan sufi itu kemana. Karena banyak rujukannya. Tapi kata Imam Nurjauzi, kepada yang pertama inilah yang paling tepat. Kalau ke suf, yaitu wol, pakaian yang kemudian kala itu dipakai ahlus suffah, tidak tepat. Tapi itulah yang paling dekat setelah sufah. Apalagi misalnya penisbatannya kepada ahli sufah. Fa-nya kan ada tasdidnya, sufah. Padahal kita tahu sufi, fa-nya itu enggak bertasdid sufi. Enggak gitu, sufi. Atau kepada kejernihan, sofi. Jauh, sotnya ada, yakni harokat fathah panjangnya. Enggak bisa juga. Karena ada orang juga kemudian menisbatkannya ke ahli sufa, tapi hakikatnya ahli sufa, orang-orang yang fakir dan miskin dari kalangan para sahabat yang kala itu dibuatkan pelataran dibuka depan rumah Nabi Muhammad agar mereka beristirahat di situ. Begitu Islam jaya, mereka berhenti, enggak lanjut. Gimana kemudian Anda menisbatkan diri kepada mereka? Mereka saja berhenti. Awal-awal mungkin mereka orang susah, mereka orang miskin, bahkan homeless, enggak punya rumah. Akhirnya dibuatkan untuk mereka tempat di pelataran rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu kemudian Islam berkuasa, Islam jaya, semua mereka berhenti dari praktek itu. Lain ceritanya kalau kemudian para sahabat ngerubung Nabi Muhammad setelah setiap salat subuh, itu beda. Para sahabat disebutkan kalau pengen bertanya, itu riwayatnya setelah salat subuh. Habis subuh, Nabi Muhammad selesai, baru kemudian masing-masing ingin bertanya sesuatu. Terkadang sebagian sahabat yang muda-muda gitu selalu terlambat. Karena sahabat-sahabat yang senior pun bertanya, ah terjadi. Cerita Abdullah bin Umar bin Khattab ketika dia ingin bertanya tafsir mimpi. Di satu malam dia bermimpi, diperlihatkan yakni satu kenikmatan, kemudian hilang begitu saja. Dia ingin bertanya tafsirnya apa. Dia nanya ke kakaknya, istri Nabi Muhammad SAW. Kamu kalau pengen nanya, nanya ke Nabi Muhammad tafsir mimpimu. Beliau yang tahu. Itu kan terbangunnya malam hari ya. Dari terbangun itu, karena mimpinya, bagi dia mungkin itu mimpi buruk. Ia berjaga sampai subuh datang. Dan dia ceritakan kepada kakaknya, saya tadi malam mimpi ini, begitu saya terbangun, saya nunggu subuh, pengen nanya Nabi Muhammad SAW. Begitu berusaha nanya, 2-3 hari gak bisa, karena sahabat yang senior terlalu bertanya. Akhirnya dia nyerah, dia melalui kakaknya. Istri Nabi Muhammad SAW, bisa gak tanyakan ke Nabi Muhammad suamimu? Kasusnya seperti yang saya ceritakan. Tapi kakaknya menceritakan detail. Di antara detailnya adalah sampai tidak ngapa-ngapainnya Abdullah bin Umar bin Khattab sejak terbangun sampai subuh. disampaikan oleh istri Nabi Muhammad, Hafsah radhiyallahu anha, adik saya mimpi ini wahai Nabi. Kemudian dia terbangun. Sejak terbangun dia nunggu subuh untuk bertemu denganmu. Tapi beberapa hari enggak ketemu denganmu. Riwayat Imam Ahmad, ini hadisnya panjang. Tapi Hafsah juga menceritakan bahwasanya sejak dia terbangun sampai subuh enggak ngapa-ngapain, nunggu subuh untuk berjumpa denganmu. Tak tahunya, padahal Nabi Muhammad disebutkan sudah menerima wahyu. Makna dari mimpi Abdullah bin Umar bin Khattab yang kala itu masih berumur 15 tahun. Sahabat junior. Nabi, fokus Nabi Muhammad, dia bangun enggak sholat malam. Padahal Nabi Muhammad sudah punya jawaban untuk tafsir mimpinya, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab. Tentunya di antara maknanya, ini pemahaman para ulama, bahwasanya dia memiliki umur panjang, tapi di akhir umurnya penglihatannya hilang. Buta. Akhir hayat, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab, buta. Nabi Muhammad sudah tahu padahal tafsir mimpinya, karena diwahyukan. Cuma Nabi Muhammad jadinya fokus. Bangun malam, makamih warak, bahasa kita itulah. Wah, tengah malam bangun, makamih guring. Nah, itu tuh. Itu kalau kita ya. Itu mungkin saya, pian mungkin enggak. Pian mungkin begitu bangun, mungkin pian sholat, kemudian pele champion, kan itu ya. Karena mainnya jam 2. Jadi alasan tahajudnya kuat ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ni'mal abdu abdullah lau kana shalla minal lail. Senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya hamba itu Abdullah bin Umar bin Khattab jika saja dia waktu itu sholat malam. Akhirnya Hafsah membawa berita itu. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab antusias sekali mendapatkan berita dari kakaknya. Apa tafsir mimpi saya? Saya pengen tahu. Kenapa saya diperlihatkan nikmat digiring malaikat kemudian hilang begitu saja? Kata Nabi Muhammad SAW, ni'mal abdu abdullah lau kana shalla minal lail. Jadi Hafsah hanya mengambil bagian itu. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik hambamu itu, sebaik-baik hamba Allah itu kamu. Kalau saja malam itu kamu salat malam. Pengen tahu, Abdullah bin Umar bin Khattab sejak umur 15, mati umur 100, berarti 85 tahun ya. Sejak saat itu dia tidak pernah meninggalkan salat malam. Bahkan saat beliau buta sekalipun. Ini sahabat yang junior. Bagaimana kemudian kita membahas sahabat seniornya, bapaknya? Bagaimana kemudian yang lebih daripada bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq? Kembali kepada bahasan, kalau misalnya kita menisbatkan diri kepada sahabat saja, kepada ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, kepada Umar bin Khattab, kepada salah penisbatan kita. Harusnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka sendiri, orang-orang sufi, itu bingung penisbatannya kemana. Tapi yang paling dekat kata Imam Jauzi itu ini. Ke laki-laki ini yang digelari Sufah. Padahal nama aslinya adalah Al-Ghawth bin Mur. Fantasabu ilaihi limushabahatihim iyyahu, maka dinisbatkanlah sufiyah kepada laki-laki ini karena kemiripan mereka dengan laki-laki ini. Dalam hal apa? Finqita'i ilallah, dalam hal mereka putus hubungan dari manusia, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, fasummu bisufiyah, maka kemudian mereka dinamakan sufiyah. Terakhir. Qala Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafidh, sa'altu Walid ibn al-Qasim ila ayyi shay'in yunsabu as-sufi, faqala kana qaumun fil jahiliyah yuqalu lahu sufah inqatu ila Allah 'azza wa jalla وقطنوا الكعبة فمن تشبه بهم فهم الصوفية. Perhatikan bagian terakhir bahasan kita hari ini, halaman 184 paragraf kedua. Abu Muhammad Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafidh rahimahullah menuturkan, aku bertanya kepada Walid bin Al-Qasim, sufi atau penganut tasawuf itu dinisbatkan kepada apa? Kan kalau salafi, salaf jelas. Atau kemudian kelompok-kelompok sempalan. Bukan berarti tadi salafi kelompok ya. Ia adalah penisbatan. Apa misalnya? Jahmi. Berarti dia orang Jahmi ya. Nisbatnya kepada penemunya, Jahm bin Sofwan. Mesti seperti itu penisbatannya. Nah sekarang dia bertanya, sufi ini penisbatannya kepada siapa atau kepada apa? Walid pun menjawab, pada masa jahiliyah ada kaum yang mengikuti seorang yang bernama Sufah. Mereka fokus beribadah kepada Allah, berdiam di Ka'bah. Siapa saja yang menyerupai mereka, berarti dia termasuk golongan sufiyah. Jadi itulah penisbatan sufiyah. Wallahu alam bissawab. Jadi setelah ini kita akan bahas kerancuan mereka dalam menjelaskan penisbatan istilah sufi, begitu banyak penisbatannya. Tapi di akhirnya imam menyebutkan kepada yang pertama inilah yang paling tepat penisbatannya. Satu kaum di zaman jahiliyah di mana mereka hanya fokus beribadah di Ka'bah, putus dari dunia, namanya sufah. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah bermanfaat dan khilaf. Belum mohon maaf. Kita ambil satu pertanyaan. Bismillah. Semoga Allah menjaga antum, keluarga, seluruh umat muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah termasuk dari bagian talbis iblis ketika kadang takut beribadah terlihat orang banyak? Seperti sholat duha, baca Al-Quran, sholat sunnah rawatib. Kadang ragu, takut ada rasa riya. Ini sudah riya. Ya, perkataan Ibnu Qayyim. Anda meninggalkan satu ibadah karena Anda takut riya, itulah riya. Anda beramal aja belum. Tapi Anda meninggalkannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, meninggalkan satu ibadah karena Anda takut nanti riya, itulah riya. Karena Anda belum melakukan. Wah, kada nyaman jakin orang melihat. Menggawi jakin pian belum. Kada nyaman kena orang melihat. Akhirnya Anda enggak beramal kan? Jadi ulang ya. Apakah termasuk dari bagian dari bagian talbis iblis ketika kadang takut beribadah terlihat orang banyak? Seperti sholat duha, baca Quran, sholat sunnah rawatib, kadang ragu takut ada rasa riya. Jamaah, hukum asal ibadah itu adalah disembunyikan. Selama Anda bisa menyembunyikannya, maka itulah asalnya ibadah. Untuk apa? Untuk menjaga hati ini memang. Tapi kalau kemudian berkaitan dengan ibadah yang ia adalah syiar Islam, azan, syiar Islam, jumatan, syiar Islam, sholat id, syiar Islam, sholat berjamaah, maka tidak bisa dilakukan kecuali terang-terangan. Lalu bagaimana kalau kemudian kita merasa takut dihinggapi rasa riya, minta kepada Allah kekuatan agar Anda dijauhkan dari sifat yang buruk itu. Toh kemudian Anda menjalankannya bersama kaum muslimin, sama aja. Berkaitan dengan sholat-sholat sunnah yang disebutkan, Anda bisa laksanakan di rumah, enggak apa-apa. Sholat itu yang paling utama, sholat di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Jadi kalau Anda ingin menjalankan sholat sunnah rawatib di rumah, boleh. Karena sholat sunnah itu paling baik di rumah. Sembahyang, saya masjid, kemudian Anda sholat yang wajib. Tapi terkadang Anda sampai masjid, waktu masih ada. Anda masuk masjid, masa diam aja. Ada tahiyatul masjid, ada sholat setelah wudu, ada sholat antara adzan dan iqamah. Ya. Tapi kalau ingin meminimalisir, sebagian di antaranya silahkan lakukan di rumah. Imam maghrib, zikir, bulik, ba'diyahnya di rumah. Mbah Isya, zikir, bulik, ba'diyahnya di rumah. Boleh, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian Anda meninggalkan perkara tersebut karena takut riya. Bismillah, karena kaum muslimin melakukannya. Kaum muslimin melakukannya. Mereka sholat duha, mereka sholat sunnah rawatib. Di hadapan khalayak. Karena semua melakukan. Aman insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Kadang ragu takut ada rasa riya. Jangan ragu ya. Kalau Anda mengharapkan pujian orang, sanjungan orang, itu Anda akan dapatkan tapi cuma sebentar. Begitu mereka tidak sanjung Anda lagi, Anda akan berhenti beribadah. Yakin aja. Tidak ada lagi yang menyebutkan kebaikan Anda akan sholat Anda. Anda tidak dengar lagi dari saksi-saksi bagaimana baiknya puasa Anda. Akhirnya Anda berhenti karena tujuan Anda pujian orang. Dan itu akan berhenti. Tapi kalau tujuan Anda adalah mengharap pahala dari Allah, Anda enggak akan kecewa. Sekalipun enggak ada yang lihat. Selama ini Anda puasa Daud, selama ini Anda menjaga puasa Ayyamul Bid, selama ini Anda menjaga Senin Kemis, selama ini Anda menjaga sunnah-sunnah yang lain. Enggak ada yang tahu, minimal mungkin pasangan Anda tahu karena Anda melakukannya di rumah. Anda jangan berkecil hati karena Allah tahu dan petugas sudah nyatat semua. Tapi kalau untuk manusia, suatu saat mereka berhenti, akhirnya Anda kecewa. Akhirnya Anda berhenti untuk beribadah. Dikit lagi ya. Ustadz, apakah mahalwat atau mengholwat mungkin maksudnya, berholwat mungkin ya, atau mengasingkan diri ada contoh dari Nabi Muhammad SAW? Apakah salafi ada jua mahalwat? Menyendiri, kalau Anda bertanya Nabi Muhammad, ada sebelum beliau jadi Nabi. Ya dong, Nabi Muhammad berkhulwat. Di Jabal Nur, di Gua Hira. Anda bisa bayangkan, yang pernah haji dan umrah akan tahu bagaimana tingginya gunung itu. Bukit sih sebenarnya, tapi tinggi. Mencapainya cukup susah. Jadi kalau Anda bertanya apakah Nabi Muhammad kemudian mengasingkan diri, iya. Ashabul Kahfi juga mengasingkan diri kan? Karena kemaksiatan yang merajalela, mereka mengasingkan diri ke goa. Hingga Allah kemudian tidurkan mereka sekian ratus tahun lamanya. Tapi mereka merasa hanya beberapa saat atau beberapa hari. Nabi Muhammad pun demikian. Kasusnya kurang lebih sama. Bagaimana kemungkaran begitu banyak beliau dapatkan? Beliau belum menjadi Nabi ya. Beliau menyendiri. Disebutkan beliau beribadah kepada Allah dengan caranya waktu itu yang enggak perlu kita bahas sekarang. Disebutkan khilaf para ulama bagaimana kala itu Nabi Muhammad beribadah. Banyak pendapat. Diilhamkan sesuatu, begini caranya, macam-macam. Tapi apakah itu jadi fokus kita sekarang? No. Nabi Muhammad sudah jadi Nabi, jadi Rasul dan ajarkan pada kita, kita hidupkan masjid. Masjid sudah, hidupkan rumah. Dengan bacaan Quran, dengan salat sunah-sunah kita. Masjid, dengan salat berjamaah kita, dengan bacaan Quran kita. Jadi kalau Anda bertanya, Nabi Muhammad lakukan? Iya, sebelum jadi Nabi dan Rasul. Tapi apakah itu menjadi fokus? Enggak. Kenapa? Sebelum itu belum jadi syariat kok. Ngapain kita fokus ke sana? Jadi orang kalau menisbatkan, sudah kita bahas di awal bahas zuhud kayaknya ini. Beliau sudah bahas, di awal bahas bahasan zuhud ini. Orang mengatasnamakan, mengasingkan diri untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, singkan diri di goa, di gunung, di mana gitu ya. Itu di antara dalilnya ya praktek Nabi Muhammad sebelum jadi nabi, padahal itu bukan contoh. Belum jadi syariat dan bukan syariat. Setelah beliau jadi nabilah itu fokus kita. Sama seperti Nabi Muhammad mengimami semua nabi dan rasul sebelum Mi'raj. Bagaimana kala itu Nabi Muhammad mengimami para nabi dan rasul sebelum beliau di Baitul Maqdis sebelum Mi'raj. Padahal perintah sholatnya begitu setelah naik kan. Itu mengimaminya gimana? Karena ini khilaf juga. Tapi yang paling kuat pendapat sebelum naik mengimaminya. Gimana sholatnya? Penting? Enggak penting. Yang penting untuk kita setelah itu diwajibkan dan setelah caranya diberitahukan kepada kita. Itu yang penting untuk kita sekarang. Gimana ya Nabi Muhammad waktu sholat ya? Enggak penting. Anda cari-cari literatur juga mungkin enggak dapat. Akhirnya nanti Anda jadi gila. Tapi Anda dan jadi gila jadi wa? Jadi wali. Wali nikah ya. Subhanallah. Jadi seperti itu. Apakah salafi ada juga yang berhalwat? Wallahualam bisawab. Tentunya tidak ada ya. Anda tidak dapatkan satu masjid kecuali dihidupkan oleh teman-teman. Tanpa tentunya mensucikan siapapun. Ya, karena masjid itu harus dihidupkan. Dengan sholat lima waktunya, dengan berjamaahnya. Itulah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperlihatkan syiar Islam. Tapi kalau di luar perkara syiar Islam, maka lakukan di rumah. Hidupkan kemudian. Jangan jadikan rumah Anda seperti kuburan. Di kuburan Anda baca Quran, di rumah enggak pernah baca Quran. Kebalik. La taj'alu buyutakum maqabira, kata Nabi Muhammad, jangan jadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Karena tidak pernah dibacakan padanya ayat suci Al-Quran. Bukan murattal yang anda setel, bukan andanya baca. Murattalnya mana aja? Tak nyalai sedah. Anda yang baca terjemahannya, baca tafsirnya, tadaburi, minta kekuatan bisa mengamalkan, anda, kitanya. Ini kada, di rumah kada suah, di kuburan, ngajinya di kuburan, tempatnya sudah salah. Gimana ibadah anda akan terima? Tempatnya sudah salah. 6 hal yang tadi loh, ada syariat berkaitan dengan tempat. Kalau tempat sudah salah percuma, anda kemudian naik haji, tapi bukan ke Masjidil Haram. Kemana hajian jar? Wah ini ke sana, ke Iran jar. Masalah, tempatnya sudah salah, gimana mau diterima? Wallah alam bisa. Berarti yang nanya nih bukan salafi ya. Karena dia bertanya, apakah salafi berhalwat? Berkholwat. Kalau maksud anda adalah berkholwat, menyendiri dengan tahajudnya, insya Allah, semua kaum muslimin melakukannya. Kita berbaik sangka dengan banyak kaum muslimin. Kita tidak boleh remehkan orang yang mungkin zahirnya hanya sholat 5 waktu di masjid. Di balik itu anda gak pernah tahu bagaimana dia mungkin menjaga duhanya di rumah. Menjaga sedekahnya dengan transfer, gak ada yang tahu. Menjaga salat-salat yang lain yang bisa dia sembunyikan, kita nggak pernah tahu. Jangan remehkan kaum muslimin. Berbaik sangkalah selalu. Dan itu diantara cara kita kemudian agar bisa tawadhu. Definisi dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Tidaklah kamu bertemu kepada seorang muslim atau dengan seorang muslim, kecuali kamu meyakini bahwasanya orang ini masih lebih baik daripada saya. Akhirnya kita rendah hati, rendah jadi tawadhu. Kalau kita merasa wah dengan amalan kita, nyawa asal kada suah terlihat di masjid lah. Dekat rumah dia ada masjid. Enggak mesti kesini kok. Nyawa asal kada suah lah melihat pengajian. Dekat rumah dia ada pengajian yang lain, dia ikut kok. Ya. Mbah sembahyang, salam-salam. No. Nyari siapa anda? Subhanallah. Habis sholat, makanya kita istighfar. Terkadang setelah istighfar itu kita dosa lagi. Cuman anda yang ke masjid. Mana orang tuh lajar anda. Dia mungkin sedang di jalan sholat di luar dia. Dia mungkin sedang sakit sholat di rumah dia. Dia mungkin berikan ratusan uzur kepada kaum muslimin. Daripada kemudian hati anda kotor. Posisikan anda sebagai orang itu. Suatu hari anda sakit semasjidan datang ke rumah. Nyawa kemana tadi subuh aja? Sakitnya hati pian. Padahal anda sakit. Atau ketiduran bisa lah. Berikan uzur. Wallahu a'lam bissawab. Aduh, masih ada nih pertanyaan nih. Enggak apa ya, satu lagi ya. Masih hujan juga Pak di luar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sufi masih Islam atau sudah keluar dari Islam? Masih Islam. Masih Islam. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau misalnya kebid'ahan sufiyah yang mereka lakukan sampai kepada level yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam, setelah ditegakkannya hujah mereka lanjut, maka bisa keluar. Anda bertanya umum kan? Maka umumnya orang-orang pengikut mereka bodoh. Mereka hanya ikut-ikutan. Mereka kaum muslimin. Karena mereka hanya ikut-ikutan. Tapi kalau sudah yang mendakwahkannya, menyerukannya, menyebarkannya, kemudian yang dilakukan adalah perkara yang sudah jauh menyimpang. Bahkan kesyirikan yang mereka lakukan. Apakah mereka keluar dari Islam? Ya, kalau sudah ditegakkan hujah. Karena bisa jadi mereka juga salah faham. Akan firman Allah, akan sabda Nabi Muhammad. Karena mereka memahami Islam, salah. Harus tegakkan hujah dulu. Kita gak main kafir-kafirin orang. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sebaiknya sikap kita bergaul dengan para pengikut sufiyah? Seperti biasa mereka kaum muslimin. Layaknya kita bergaul dengan sama kaum muslimin. Tapi kalau kemudian ada kemungkaran yang luar biasa menyimpang darinya, maka kewajiban amar ma'ruf mungkar tetap ada di pundak anda. Sampaikan, dan tugas kita hanya menyampaikan. Dia terima, alhamdulillah, enggak, tugas kita selesai. Sisanya, apakah kemudian kita kafirkan? No, tetap kita doakan di belakang. Ini doa yang paling dahsyat. Kepada sama kaum muslimin di mana mereka tidak mengetahuinya. Doakan. Karena semua masih dalam lingkup Islam, memiliki kiblat yang sama. Tapinya itu perlu digarisbawahi tadi ya. Jika penyimpangannya sampai ke perkara kekufuran, sampai kepada kesyirikan, tegakkan hujjah dulu. Tidak, maka baru kemudian kita bisa mengacakan mereka keluar. Tapi sebelumnya, rata-rata yang melakukannya sekarang, kaum muslimin awam. Hanya ikut-ikutan tanpa ilmu. Wallahu alam bisawab. Tapi tugas kita menyampaikan. Ini tugas beliau menyampaikan. Sejak 900 tahun yang lalu, inilah tugas yang beliau lakukan. Agar kemudian kita tidak tertipu. Agar kemudian mereka sadar Anda sedang tertipu oleh iblis. La'natullahi alaih. Inilah tugas yang juga ada di ini pundak kita semuanya. Berdakwah. Wallahu alam bisawab. Sudah habis. Mudah bermanfaat ikhwan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.